Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kajian kita membaca risalah Adabul Isyrah wa dzikru ashabah wal ukhuwah tentang adab-adab pergaulan, adab-adab persahabatan, adab-adab pertemanan. Yang dengannya ba'dallah apabila ditempuh sebab-sebab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ba'dallah biidznillah bisa terwujud pertemanan yang baik, persahabatan yang menyenangkan, pergaulan yang menyenangkan, yang dengannya ukhuwah kaum muslimin, ukhuwah kaum mukminin, terkhusus ahlu sunnah, itu akan semakin kuat, akan semakin baik, akan semakin nyaman. Dan itu tentu saja perkara yang sangat didambakan oleh setiap orang yang ikhlas dalam berukhuwah, ikhlas dalam bersahabat, ikhlas dalam berteman. Pada pertemuan terakhir sudah kita sebutkan satu sisi, satu perkara yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Dalam hal ini qatibil azani Allah wa iyyakum melihat siapa pihak yang kita ajak bergaul. Siapa orang yang kita ajak bergaul? Mungkin ada baiknya kita ulangi lagi. Kita murojaah lagi karena baru dibaca sedikit. Kita baca dari awal apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah Abul Barakat Al-Ghazi rahimahullah. Beliau menyatakan aujuhul mu'asyarah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul. Walil mu'asyarati aujuh, dan dalam pergaulan, dalam persahabatan, dalam berteman itu ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Beliau menyebutkan kemudian iqatibillazani Allah wa iyyakum siapa yang kita ajak berteman, kita bergaul dengan siapa, dilihat dari usia. Karena kita iqatibillazani Allah wa iyyakum dalam kehidupan sehari-hari bergaul, berteman, mungkin lebih spesifiknya bergaul, kita melakukan pergaulan itu tidak selalu dengan usia tertentu. Tidak selalu dengan orang yang seumuran dengan kita, masalah. Tidak. Kita akan bergaul dengan orang yang lebih tua. Kita akan bergaul dengan orang yang seumuran dengan kita. Kita juga akan bergaul dengan orang yang lebih muda daripada kita. Dan itu sebuah perkara yang lazim. Sebuah perkara yang tidak bisa dihindari, tidak mungkin dihindari. Dan seorang yang muwafaq, seorang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa memposisikan dengan baik dengan siapa dia bergaul. Di antara hal-hal yang bisa ditempuh, itu adalah dengan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Bagaimana supaya bisa bergaul dengan ketiga jenis manusia ini, itu bisa semuanya, atau terjadi pergaulan yang baik. Hubungan yang baik, mu'asyarah thayyibah. Qala rahimahullah, beliau menyebutkan balil masyayikh wal akabir. Yang pertama, disebutkan apabila seseorang, apabila kita bergaul dengan orang yang sudah sepuh, masyayikh, sudah syekh, biasanya usianya sudah di atas 50. Kalau usia 40 itu masa-masa disebut al-kuhulah. Kuhulah itu kedewasaan. Usia 40 itu dewasa-dewasanya. Biasanya dari 15 sampai 40, ala qaul menurut pendapat, inilah masa syabab. Tapi kalau sudah mencapai usia 40, itu sudah masa kuhulah. Kuhulah, al-kuhlu, itu sudah dewasa, sudah matang pemikirannya. Oleh karena itu diantaranya Rasulullah SAW diutus usia berapa? Di usia berapa usia Nabi SAW diutus? Usia pinten nggih? Yuswa pinten nggih? Ayuhannas, Allahul Musta'an. Yuswa? Usia? 40. Ala ra'si arba'ina sanah. Bu'itha ala ra'si arba'ina sanah. Nabi SAW diutus pada usia 40 tahun. Usia mencapai kematangan. Sampai 50 kuhulah, 50 ke atas, syekh. Orang yang sepuh. Ini orang yang sepuh, nah, dari sisi usia, ya, udah syekh 50 tahun ke atas. Wal akabir. Bergaul dengan orang yang tua, orang yang sepuh, dan orang yang memiliki kedudukan, orang yang besar. Bagaimana sikap kita ikhati bilazani Allah wa iyyakum? Kata beliau rahimahullah, bil hurmah. Hormati mereka. Muliakan mereka karena kesepuhan mereka. Dushaybin, sudah memutih rambut mereka, sudah banyak makan asam garam tentang kehidupan ini. Demikian pula untuk para tolabah, katibilazani Allah wa iyyakum, para santri berhubungan dengan orang yang tua, yang lebih tua, hormati mereka, terlebih lagi para santri. Nah, terlebih lagi para penuntut ilmu. Meskipun mungkin dari sisi ilmu agama kalian lebih berilmu daripada mereka. Mungkin. Paham ini? Para santri paham ya? Nah, mungkin dari sisi ilmu agama, ilmu kalian lebih banyak daripada mereka. Hafalan kalian lebih banyak daripada mereka. Akan tetapi, hak mereka itu adalah antum muliakan. Laisa minna man lam yahtarim atau man la yukrim kibarana. Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak memuliakan orang tua dari kita, orang-orang tua kita. Bil hurmah, hormati mereka, muliakan mereka. Kalau berbicara dengan mereka, kalau bisa, kalau punya kemampuan. Nah, kalau di sini kita di Jawa itu ikhati fil azhari Allahu wa iyyakum, itu masya Allah sebuah kenikmatan ketika orang-orang Jawa itu masya Allah sopan santunnya luar biasa, alusnya luar biasa. Bahkan sampai ada tingkatan-tingkatan bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang lebih sepuh, bahasanya beda. Yang seumuran, bahasanya beda. Dengan yang lebih muda, bahasanya beda. Gitu, nggih. Ada kromo, ada nguko, ada kromo madio, ada kromo inggil. Kalau bisa, bicara dengan mereka dengan bahasa yang sopan. dengan kromo inggil. Ustaz nggak bisa, kalau nggak bisa, pakailah dengan bahasa yang sopan. Dan sikap yang penuh penghormatan. Bukan berarti hulu, bukan berarti sampai inhina. Inhina itu kalau jalan di depannya inhina, inhina itu menunduk itu loh. Nah, ini ya ada mungkin menjadi kebiasaan akan tapi ini kurang tepat. Tidak diperkenankan. Menghormati, memuliakan akan tapi tidak sampai sedemikiannya, ada batasannya. Muliakan mereka, hormati mereka. Berikan dengan atau ucapkan dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik, perilaku yang sopan, dengan sopan santun. Itulah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan biasanya kayak gitu kalau misalkan anak-anaknya kayak gitu, orang tua itu, Masya Allah, santri ini al-ittiba, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Akan dipuji. Anak esopo, kayak misalnya. Atau mondo eneng di kae. Wal khidmah. Dan berikan pelayanan untuk mereka. Sesuai kemampuan tentunya. Wal qiyam bi asghalihim. Dan tunaikan atau pegang, handle apa-apa yang menjadi pekerjaan mereka yang apabila mereka sibuk, mereka berat melakukannya, antum bantu. Ini dengan orang yang sudah sepuh. Terlebih lagi kepada orang tua sendiri. Lebih lagi kepada orang tua kalian sendiri. Andri. Saat pulang itu waktunya untuk birrul walidain. Saat pulang itu waktunya untuk berbakti. Bagaimana berbakti? Banyak. Albir itu lafadz yang sangat luas. Birrul walidain, bir, berbuat baik, berbuat bajik, berbakti kepada orang tua, itu sangat banyak, sangat luas. Bahkan antum di sini pun bisa dalam rangka birrul walidain. Ingin mengangkat derajat, ingin mengangkat kedudukan orang tua kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ifhamu hadha. Pahami dengan baik. Ketika kita bergaul dengan orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua, orang yang lebih besar, akrimhum, muliakan mereka. Qala rahimahullah, ini satu. Ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Walil aqran wal ausat. Ketika kita bergaul dengan orang yang sebaya, orang yang seumuran, teman. Beliau mengatakan, bin nasihah, bergaulah dengan mereka dengan nasihat. Apa itu nasihat? Iradatul khair lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati. Dan dasarnya atau pangkal asas nasihat itu adalah al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah. Nasihat yang baik itu dasarnya itu adalah cinta karena Allah. Ini intilaqan, ini muncul dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya, berupa kebaikan. Kalau kita cinta saudara kita, kita akan menasihatinya dengan tulus. Memberikan nasihat ketika melihat saudara kita tergelincir, saudara kita salah, teman antum, la qadarullah, berbuat perkara yang kurang baik, terlebih lagi menyelisih syariat, antum nasihati. sampaikan nasihat, itu kewajiban. Tentunya dengan cara yang baik. Wa badlil mawjud wal kaun. Selain nasihat, bantu dengan apa yang engkau miliki. Bantu saudaramu, bantu temanmu dengan apa yang engkau miliki, apa yang engkau bisa membantunya, dengan itu kamu bisa membantunya. Ini luas, bisa membantu material, bisa membantu moral, bisa membantu dalam pelajaran, bisa membantu ngajari teman antum. Demikian pula ikhlahi khatibilazani Allah wa iyakum. Bisa membantu saudaranya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Satu mu'min bagi mu'min lainnya itu seperti bangunan, saling menguatkan. Peka terhadap saudaranya, peka terhadap tetangganya, terlebih lagi kalau tetangga, saudara kita tinggalnya berjejeran pula, berdekatan pula, Masya Allah. Ketika tetangga kita mendapatkan tetangga yang soleh, yakni kita, nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min sa'adatil mar'i di antara kebahagiaan seseorang itu adalah ayakunalah hujarun soleh. Dia punya tetangga yang soleh. Saudara kita, tetangga kita, dia dapat tetangga, dia punya tetangga kita. Lah kebetulan alhamdulillah diberi taufik, kita diberi taufik oleh Allah menjadi tetangga yang soleh, berarti merupakan kebahagiaan bagi dia. Berpahala enggak? Wah, pahalanya besar. Membahagiakan orang lain, membahagiakan saudaranya, menjadi orang yang peka terhadap keadaan saudaranya. Badlul kaun, membantu semampunya. Tidak harus besar. Jangan pikiri khatibilazani Allahu ayyakum, jangan membayangkan kalau membantu itu dengan bantuan yang besar, dengan jumlah nominal yang besar. Lah, apabila salah seorang dari kalian bikin masakan, bikin marok, tambahi kuahnya. Untuk apa? Berbagi dengan tetangganya. Bukan suatu perkara yang besar. Nabi alaihi salatu wasalam diberi hadiah, apa namanya ini? Pahanya arnab. Pahanya apa jenenge? Pahanya kelinci. Kelinci besarnya seberapa? Diambil pahanya. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka memiliki perhatian kepada saudaranya. Kalau itu Rasulullah alaihi salatu wasalam, kita juga bisa melakukan itu. Kita memiliki perhatian kepada saudara kita. Dengan sesuatu yang kecil. Mungkin ikhatifilazani Allah wa'ayakum. Dan jangan beranggapan kemudian, walah, janganlah mosok ngasih keluar, ngasih tetangga cuman telur dua, telur dimasak, apa tuh telur dadar. Siapa tahu tetangga kita itu sedang belum punya lauk. Belum masak, lebih-lebih kalau akhir bulan, misalkan. Siapa tahu? Yang mana ketika kita membantu cuma dengan dua telur, harganya berapa? 6.000. Tetapi bisa membahagiakan saudara kita, wah subhanallah. Dan kalau misalkan dia juga merupakan tetangga yang baik, tetangga yang soleh pula, kemungkinan besar dia akan membalas kebaikan antum, meskipun kita tidak mengharapkannya, antum tidak mengharapkannya. Cuma dari situ itu akan muncul kecintaan. Laqad shadaqa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah oleh kalian. Misalnya kalian saling mencintai. Qala rahimahullah. Badlul mawjud wal kaun indal ahkam ma lam yakun itsman. Saling membantu selama itu bukan dalam perkara kemaksiatan, bukan dosa. Ini mafhum. Kemudian ketika kita bergaul, satu jenis lagi, tadi orang yang tua, kita bergaul dengan orang yang lebih sepuh, orang yang lebih besar. Yang kedua, ketika kita bergaul dengan orang yang sebaya, seumuran. Yang ketiga, walil muridina wal asaghir. Yang ketiga, al-muridin. Al-muridin, orang yang ingin berteman dengan kita, orang yang ingin dekat dengan kita. Wal asaghir, dan orang yang lebih muda. Bergaul dengan orang yang ingin dekat dengan kita, atau ingin, atau orang yang lebih muda dari kita. Beliau mengatakan, bil irsyad, pergaulilah mereka dengan al irsyad, bimbingan. Jadilah orang yang bisa menjadi teladan untuk orang yang lebih muda. Bisa menjadi qudwah, uswah, tuntunan, contoh bagi yang lebih muda. Dan yang paling sempit, yang paling apa namanya, yang paling awal, yang paling sempit dan paling awal itu adalah orang tua kepada anaknya. Orang tua kepada anaknya. Jadilah contoh untuk anak-anak mereka. Dan ini sangat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang sang anak. Betapa bangganya orang tua ketika misalkan, betapa bangganya orang tua ketika seorang anak ditanya, mungkin ditanya oleh orang lain, siapa orang yang engkau kagumi, siapa yang orang engkau kagumi, kemudian engkau hormati, engkau demikian-demikian dengan kebaikan. Ketika seorang anak menjawab, abiku, bapakku. Berarti ayahnya telah berhasil menanamkan nilai-nilai seorang ayah pada anak. Dulu kayaknya pernah kita sebutkan gitu di majelis ini, majelis yang lain, di antara penghalang atau apa namanya, di antara tafsir, laula ar-ra'a burhana rabbih, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika apa namanya, ketika digoda oleh imra'atu Aziz, istrinya sang raja. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, ketika hendak melakukan na'udzubillah perbuatan keji, laula an ra'a burhana rabbih, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat sosok ayahnya, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat ayat, bukti ayat dari tanda-tanda dari Rabbnya. Disebutkan di antara tafsirnya, burhana rabbih, bukti atau ayat dari Rabbnya itu adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam melihat sosok ayahnya, Nabi Ya'qub. Melihat bayangan sosok ayah beliau alaihi salatu wasalam. Sehingga ba'dallah, dengan ingat ayahnya, tidak jadi atau berhenti meninggalkan, berpaling dari perbuatan keji. Dan ini khatibul azani Allah wa iyyakum, itu bisa-bisa sangat-sangat mungkin, sangat-sangat bisa terjadi pada seorang anak. Ketika ayah, seorang ayah khatibul azani Allah wa iyyakum, seorang bapak memberikan teladan, benar-benar dihormati, benar-benar menjadi sosok figur yang dijadikan contoh, dikagumi oleh anaknya, itu penghormatan anak dan bangganya anak, serta bisa menjadi sebab untuk apa, tidak melakukan kemaksiatan atau tidak bertindak yang aneh-aneh, itu dengan karena ingat bapaknya, ingat ayahnya. Baik, ini diantara ikhati fil azani Allah wa iyyakum, pengaruh besar seorang ayah kepada putranya. Bil irsyad, berikan bimbingan untuk mereka. Ajari, misalkan dari anak, ya dari anak kita dari kecil, atau misalkan itu bukan anak kita, mungkin itu santri kita atau anak orang lain, bahkan sampai pun anak orang lain, karena nggak ada kerugian sama sekali orang beramal soleh itu, nggak ada kerugian sedikit pun ketika kita menyampaikan kebaikan, ketika kita memberikan nasihat, memberikan bimbingan yang itu memang bimbingan baik, nggak ada kerugiannya sama sekali, bahkan itu menjadi catatan amalan kebaikan untuk kita. Bil irsyad, bimbing mereka, arahkan mereka kepada kebaikan. Usia-usia labil, usia 12, 13, 14, 15, 16, usia-usia labil, usia-usia goncang, Masya Allah. Nah, mungkin mereka butuh sentuhan, ikhatibil azani Allahu wa iyyakum, sentuhan khusus. Misal, sentuhan khususnya bagaimana? Nasihat, mungkin nasihatnya perlu berulang-ulang. Mungkin nasihatnya tidak hanya cukup satu kali, dua kali, tiga kali. Mungkin tidak. Tapi apa? Karena kita menginginkan kebaikan untuk mereka, menginginkan kebaikan untuknya. Wah, subhanallah, jangan dikira ini tidak dihitung amalan soleh, amalan kebaikan di sisi Allah. Dengan berbagai sisi dan mungkin cara penyampaiannya ketika pertama kali, ketika kedua kali, bisa jadi ditolak nasihatnya, ditolak bimbingannya, bocah ngeyel, misalkan ikhatifilazani Allahu wa'ayyakum, bisa jadi kondisinya kurang apa namanya, suasananya pas kurang bagus, suasananya kurang kondusif, suasananya kurang mendukung, atau bisa jadi cara penyampaiannya, atau bisa jadi orang yang menyampaikannya, misalkan ya namanya anak, gitu nggih. Anak itu kadang-kadang, lah siapa itu? Namanya anak, egonya masih tinggi. Beda kalau misalkan nanti yang menyampaikan orang yang disegani, itu mungkin efeknya beda. Ya, dan ini terjadi sering. Nah, karena kita juga ikhatibil azani Allahu wa iyyakum, apa namanya, ngurusi anak-anak, sering orang tua, Ustaz, minta tolong dinasehati, kalau sama saya enggak takut Ustaz, kalau sama saya enggak nurut Ustaz, mungkin sama Ustaznya, kalau udah dibilang sama Ustaz Fulan, wah udah beda wis pokoknya wajahnya, tak bilangin Ustaz Fulan loh, cuman diginiin saja, tak bilangin Ustaz Fulan loh, udah beda. Mungkin demikian, sangat mungkin ya khatibil azani Allahu wa'ayyakum, akan tapi ketika kita menginginkan kebaikan, wa subhanallah. Dan betapa banyak pahala yang dikumpulkan, betapa banyak kita ikhtibil azani Allahu ayyakum. Apabila perbuatan tersebut ikhlas karena Allah, Masya Allah, kita mengharapkan itu adalah di antara perkara yang membuat timbangan kebaikan kita berat di hari kiamat. Nasihat dari nasihat, dari bimbingan. Wa ta'adub, beradab, tetap hargai mereka, meskipun kita bergaul dengan orang yang lebih muda. Kita bergaul dengan anak yang lebih muda, anak yang lebih kecil, tetap hargai mereka. Jangan kemudian mentang-mentang kecil, kemudian kita tidak menghargainya, kita meremehkannya. Bihasbi mri'in minasyar ayah biro akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jelek ketika meremehkan saudaranya yang muslim. Saudaranya yang muslim, mau lebih tua, mau sama umurannya, ataupun mau lebih muda. Ketika kita meremehkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, cukuplah itu sebagai kejelekan. Dan orang yang meremehkan, orang yang suka meremehkan orang lain, itu ya gimana-gimana akan terseret kepada yang dosa yang lebih besar, yaitu al-kibru. Batarul haq wa ghamtun nas. Jatuhnya ya meremehkan manusia. Wa na'udzubillah. Mayam bagi, tidak sepantasnya. Wa ta'adub, tetap dengan adab. Ajari mereka adab. Bergaul. Dan subhanallah. Subhanallah. Ketika kita ikhatibil azani Allahu wa iyyakum mempergauli anak-anak yang muda, lebih muda di bawah kita. Kita bisa memposisikan diri, kita bisa menempatkan diri. Kita tidak menafikan kita bercanda dengan mereka. Tidak menafikan dengan hal itu. Kita bercanda dengan mereka mungkin, akan tetapi ada batasannya. Wibawa seorang yang lebih tua itu tetap dijaga. Dengan memperhatikan batasan-batasannya, anak itu akan segan sendiri kepada kita. Anak itu akan segan sendiri, itu akan terbentuk secara otomatis. Itu akan muncul keseganan dan cukup ya ini mungkin ikhatifil azani Allahu wa iyyakum terjadi karena ini perkara yang wakil, perkara yang nyata gitu. Cukup dengan melihat misalkan orang tertentu, anak itu misalkan yang tadinya berisik lagi sholat ribut ila akhirihi enggak kondusif, cukup melihat figur tertentu udah langsung memposisikan diri. Bukan karena takut. Beda lagi kalau takut. Kalau takut nanti arahnya dibenci sama anak-anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membentuk kepada anak kecil dengan kewibawaan beliau, dengan heibah beliau alaihi salatu wassalam, tidak membentuk rasa takut kepada anak-anak. Bukan, akan tetapi menghormati, memuliakan. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bukan membentuk dengan rasa takut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardoh, orang yang, jangankan manusia gitu ya, setan aja takut. Akan tetapi tidak begitu ketika berhubungan dengan anak kecil, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang lebih muda, sampai masyhur. Bagaimana Umar bin Khattab memuliakan Ibnu Abbas, sementara Ibnu Abbas seorang yang masih muda. Hakadha yaqdi bil azani Allahu wa iyyakum. Walhamli ala ma yujibu al ilmu. Bersikap dengan bimbingan ilmu. Tadi itu. Ada batasannya. Tetap menjaga sebagai orang yang lebih tua, tetap menjaga kewibawaan. Jangan sampai menjatuhkan kewibawaan, menjatuhkan kehormatan kepada yang lebih muda. Enggak dihargai nanti. Orang yang sepuh, nah, bergaul dengan yang lebih muda, kebablasan. Melampaui batas. Efeknya, enggak dihargai, enggak akan dihargai oleh yang lebih muda. Oleh karena itu, sesuai dengan koridor ilmu. Sesuai dengan bimbingan ilmu, sesuai dengan batasan ilmu. Contoh yang paling bagus, enggak usah jauh-jauh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada jafa, tidak merasa tidak jafa, tidak kaku, tidak pula menjatuhkan atau ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, sampai seorang atau membuat muruah seorang yang lebih sepuh itu jatuh, tidak. Contoh yang paling baik, sangat mudah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau bergaul dengan orang yang lebih muda daripada beliau, dan kebanyakannya itu para sahabatnya itu lebih muda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu lebih muda daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Abu Bakar As-Siddiq lebih muda daripada Nabi. Umar bin Khattab lebih pula muda daripada Nabi. Utsman bin Affan lebih muda daripada Nabi alaihi salatu wasalam. Namun, Masya Allah, bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wasalam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu warta. Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali, menantu beliau. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bersikap kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu warta. Bergaul dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warta. Sampai dengan anak kecil pun, Abu Umar, mungkin antum sering dengar kisah ini. Nabi alaihi salatu wasalam melalui, sedang lewat Abu Umar, sedang mainan burung. Diaru-arui oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya Abu Umar, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umar, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Orang Nabi alaihi salatu wasalam, seorang Nabi, menyapa anak kecil. Dan itu tidak menjatuhkan muru'ah, tidak menjatuhkan kewibawaan. Di lain pihak, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wardah, beliau melayani Nabi alaihi salatu wasalam sekitar 13-an tahun, 10 tahun atau lebih. Sekitar 13-an tahun lah. Karena beliau mulai menkhidmat Nabi alaihi salatu wasalam usia 10 kalau tidak salah. Usia 10 tahun. Nabi alaihi salatu wasalam hijrah ke Madinah usia 53. Beliau meninggal, Nabi alaihi salatu wasalam meninggal usia 63. 10 tahunan lah, Anas bin Malik. Dalam jangka waktu 10 tahun melayani Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya usia segitu yang tadi usia-usia kita sampaikan tadi itu. Namun bagaimana Anas bin Malik benar-benar melayani Rasul alaihi salatu wasalam dengan pelayanan yang luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhu warta. Qala rahimahullah, wa adabu sunnah, bergaul dengan anak-anak yang lebih muda, dengan usia yang lebih muda, dengan adab sunnah. Tadi sudah kita sebutkan. Wahkamul bawatin, dengan menjaga kewibawaan, dengan menjaga kemuliaan, dengan menjaga muru'ah. Wal hidayah ila taqwimiha bihusnil adab, dan berusaha untuk membimbingnya dengan adab yang baik. Inilah bentuk kecintaan orang tua, keteladanan orang tua, kasih sayang orang tua kepada anak-anak yang lebih muda, menginginkan kepada yang lebih baik. Yang mudanya menghormati yang tua, memuliakan yang tua. Yang tuanya menyayangi yang muda. Kalau terjadi sampai ikhtifilazani Allah wa iyyakum, bisa terjadi hal yang seperti ini, masya Allah, akan sungguh indah ukhuwah, sungguh indah al-mu'asyarah, pergaulan, persahabatan, pertemanan dan hubungan. Laisa minna man la yukrim kibarona atau kabirona wala yarham saghirona, bukan dari kalangan kita yang orang yang tidak memuliakan orang yang sepuh dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Jika dalam tadi itu yang kita sebutkan, orang yang sepuh menyayangi yang lebih muda, orang yang muda menghormati, memuliakan orang yang lebih sepuh. Isya jam pinten Pak Lukman? 24. Nah. Ini kok adzan sanes? Adzan sanes Pak Lukman. Nggih, adzan nggih. Dereng. Baik. Ini membaca masih agak panjang. Lafaz kita baca sedikit lagi. Permasalahan berikutnya. Qala rahimahullah. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul, kalau tadi bergaul sesuai dengan usia. Nah, kita harus bisa memposisikan diri, menempatkan diri dengan siapa kita bergaul. Kemudian perkara berikutnya, di antara adab bergaul, perkara yang perlu, bahkan ini mungkin harus diperhatikan dalam bergaul, kalau ingin berteman dengan langgeng, berukhuwah dengan ukhuwah yang baik, yang langgeng, yang enak, yang nyaman, kata beliau rahimahullah, as-safhu anil atharat, memaafkan kesalahan saudara. Memaafkan kesalahan saudara. Wa minha asafu an atharatil ikhwan. Dan di antara perkara yang harus diperhatikan dalam bergaul, memaafkan kesalahan temanmu. Temanmu itu manusia biasa. Bisa marah. Punya emosi. Punya syahwat, punya hawa nafsu. Hawa nafsu diantaranya itu pengen menang sendirilah, macam-macam. Temanmu juga kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa. Kalau ikhatifillah azani Allah wa iyyakum menginginkan pertemanan, pergaulan atau persahabatan kita itu baik, mudahlah atau jadilah orang yang mudah memaafkan. Mazadallahu abdan bi'afwin atau bil'afwi illa izza. Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sikap mudah memaafkan kecuali kemuliaan. Wa tarku ta'ni bihim 'alaiha. Dan tidak mencela kesalahan-kesalahan temanmu, tidak mencela kesalahan-kesalahan saudaramu, tidak menyebutkan kepada orang lain si fulan demikian, fulan demikian, fulan demikian. Diungkap-ungkap kesalahannya, diungkit-ungkit kesalahannya. Isya. Ada sebuah perkataan, nah ini kita nukilkan perkataan Ibnul A'rabi rahimahullah. Tak lompati, nanti insya Allah kapan-kapan akan atau pelajaran dars berikutnya kita baca secara berurutan. Ada perkataan dari Ibnul A'rabi rahimahullah, bukan Ibnu Arabi tapi Ibnul A'rabi. Tanasa masawi al ikhwan yadumlaka wudduhum. Mudahlah melupakan kesalahan saudaramu, niscaya kecintaan mereka kepadamu itu akan langgeng. Mudahlah melupakan kesalahan saudaramu, niscaya kecintaan mereka kepadamu itu akan langgeng. Dan menyimpan apa namanya, menyimpan rasa dongkol, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, menyimpan rasa orang misalkan dia telah menyakitiku, aku tidak mau memaafkannya, misalkan kayak gitu ya, menyimpan rasa itu tuh nggak enak. Fitrah manusia nyimpen-nyimpen kayak gitu tuh nggak enak, hatinya nggak nyaman, nggak tentram, nggak damai, nggak tenang. Oleh karenanya Nabi Allah, Nabi alaihi salatu wassalam, wa mazadallahu abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan mudah memaafkan kecuali akan Allah muliakan dia. Afwan Ustaz, bagaimana jika orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda tidak menghormati kita, menyayangi kita? Ya, seharusnya orang yang lebih tua, yang lebih muda menghormati dan menyayangi. Nah, kata, ya, harusnya orang yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, yang muda menghormati yang tua. Harusnya demikian. Nah, kata, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini khatib al-azani Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dalam lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.